Hei, kau. Iya? Sini kau. Kenapa? Ini jam pelajaran. Kenapa kau masih berkeliaran di luar? Maksud bapak saya. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan kau. Ada apa? Ini lagi, rok kenapa? Kau ini. Rok? Iya, kenapa nggak panjang? Tapi ini kan bukan rok sekolahan, Pak. Apalagi bukan rok sekolah? Hebat kali. Murid macam mana kau? Tapi, Pak, kan ini... Nggak usah banyak alasan. Ayo, murid kelas mana kau? Saya bukan... Saya. Ya iya. Bukan, saya cuma... Sudah kubilang. Nggak usah banyak alasan. Alasan? Nggak usah pasang muka sok polos kayak gitu. Kau pikir pengaruh kau pasang muka sok imut kayak gitu? Hah? Saya cuma mau jemput anak saya, Pak. Hah? Nature E. Stay young naturally.